Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan, dijaga kita dari wabah, diberikan kita semangat dalam menjalankan hari-hari kita, tetap beribadah meskipun dalam suasana tidak seperti biasa. Pada malam hari ini insya Allah kita akan jadikan malam terakhir dalam pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang pertama kali kita bahas di bulan Juli 2017 yang lalu. Maka hampir 3 tahun kajian ini berjalan, dan insya Allah pada hari ini kita akan tamatkan dan kita akan baca nasihat penutup dari penulis buku ini, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Di buku saya halaman 552, di buku antum 562. Kata penulis, nasihat penutup. Nasihat ini merupakan pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qal, maka beliau menjawab, lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina walil mu'minin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan mu'minin, dan juga bagi kaum muslimin pada umumnya. Penulis memberikan nasihat ini untuk 3 golongan. Golongan yang pertama adalah untuk mereka yang telah bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, baik dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Berarti pesan ini dalam nasihat yang pertama ditujukan kepada mereka yang sudah menamakan diri mereka salafi atau mengikuti pengajian bermanhaj salaf atau bahkan menjadi da'i bermanhaj salaf. Kata beliau, sesungguhnya yang dijadikan kalimat terakhir adalah sabar, teguh, teguh dan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam berpegang dalam akidah dan manhaj nubuwah atau manhaj salaf ini dengan jalan salafiyah, dengan jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta mengambilnya dengan kuat, tidak lemah, tidak merasa hina, dan tidak patah semangat di dalam menghadapi musuh-musuh, serta tidak melepaskan diri dari pondasi-pondasi dan tiang-tiangnya dengan alasan berkumpul dan bersatu dengan orang-orang yang memusuhi dakwah salafiyah sampai tegaknya daulah Islam. Jauhilah oleh kalian bergabung dan bersatu dengan musuh, karena demi Allah ini adalah pintu kejelekan. Nasihat beliau ini kita bisa katakan adalah nasihat yang mungkin beliau ambil dari kenyataan bahwa sebagian orang ada yang setelah mengikuti pengajian bermanhaj salaf atau awalnya mengatakan dirinya adalah seorang salafi, belakangan kemudian berubah. Berubah justru menjadi musuh dakwah salaf. Salah satu sebabnya adalah karena merasa dihinakan manakala dia bermanhaj salaf. Siapa yang menghinakannya? Misalnya masyarakat. Masyarakat mengatakan dirinya tidak maaf. Masyarakat mengatakan dirinya eksklusif. Dirinya tidak senang bergaul, tidak pintar bermasyarakat dan yang semacamnya. Lalu omongan-omongan masyarakat ini membuat dirinya patah semangat dan akhirnya lebih mengedepankan persatuan lebih mengedepankan rasa tidak enaknya kepada omongan masyarakat tadi, lalu meninggalkan kajian yang merupakan jalan sunnah. Padahal, memang dari zaman dahulu, dari zaman Nabi, siapa yang mengikuti jalannya Nabi, memang akan ada banyak celaan. Apalagi kita cuma dapat celaan. Adapun zaman Nabi SAW mendapatkan celaan tambah siksaan. Maka ini yang dimaksudkan oleh penulis, janganlah kita sampai patah semangat, merasa hina, lalu mau berkumpul dengan orang-orang yang sejatinya telah memusuhi dakwah sunnah hanya demi alasan persatuan dan kesatuan. Tetapi ini perlu dirinci juga, ada namanya berlemah lembut dengan yang menjadi objek dakwah, ada yang namanya basa-basi bermanis muka demi disukai. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Adapun kita berlemah lembut dengan orang yang kita dakwahi, seperti kita dengan tetangga sebelah rumah, orangnya awam, bahkan bisa jadi dia kerap melakukan kemusyrikan atau kebid'ahan, punya keyakinan-keyakinan khurafat, lalu kemudian kita berlemah lembut dengannya, kita menegurnya, mari pak, assalamualaikum, kita lewati rumahnya, permisi, gimana pak kabarnya. Ini adalah berlemah lembut kepada yang menjadi objek dakwah. Selama tidak merugikan agama sendiri, maka pada dasarnya tidak mengapa. Malah Nabi SAW pernah kan lebih memilih untuk mendakwahi orang-orang kafir yang merupakan pemuka-pemuka Quraisy ketimbang sahabatnya sendiri, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang ingin bertanya masalah agama. Kenapa? Karena ini adalah usaha beliau untuk mendakwahi orang-orang. Diajaknya bicara baik-baik. Dan ini bukanlah suatu yang tercela. Yang tercela adalah yang kedua. Yang kedua adalah bermanis muka, mengorbankan agama demi satu alasan, misalnya persatuan, atau bahkan hanya untuk supaya dirinya disenangi. Misalnya di masyarakat, sebagian orang sudah tahu itu perbuatan syirik, sudah tahu itu perbuatan haram, sudah tahu itu perbuatan khurafat bid'ah, tetapi diikutinya. Kenapa? Alasannya tidak enak. Nah, ini sesuatu yang salah. Sangat yang menjadi perbeda penengahnya adalah kalau yang pertama itu tidak sampai mengorbankan agama. Adapun yang kedua mengorbankan agamanya sendiri. Dan ini dilarang di dalam agama kita. Pengemban dakwah salafiyah ini memiliki ciri khas dan dikenal bahwa mereka adalah athariyun, salafiyun. Siapa saja yang bersama mereka di atas manhaj ini termasuk golongan mereka. Dan barang siapa menyelisihinya maka ia bukan termasuk golongan mereka meskipun karib kerabat atau sahabat karibnya. Sebab mereka, salafiyun, berlepas diri dari mereka. Ya, jadi meskipun keluarga maupun kerabat atau sahabat teman dekat, maka kalau untuk urusan agama kita bilang, oh maaf, saya berlepas diri dari hal-hal yang bagi saya itu sesuatu yang salah. Tapi sekali lagi, ya, ini perlu saya catat di buku saya juga sendiri. Bedakan antara mudaroh, apa lawannya mudaroh ya? Apa coba carikan? Ya, mudharah ini yang berlemah lembut, yang saya bilang tadi. Berlemah lembut dengan objek dakwah tanpa mengorbankan diri, tanpa mengorbankan agama. Ya. Bedakan antara mudharah dengan mudharah dengan apa ya? mudahanah. Bedakan antara mudaroh dengan mudahanah. Tadi saya sebutkan mudaroh itu intinya sikap lemah lembut, ya, supaya orang tertarik dengan dakwah kita. Sedangkan mudahanah itu lebih ke arah basa-basi, manis muka, ya, tanpa ada pengingkaran terhadap sesuatu yang salah. Berarti mengorbankan agamanya. Makanya tadi saya contohkan misalnya orang mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah jelas-jelas syirik, ya, seperti pengabdian atau penyembahan kepada kuburan, diikutinya dengan alasan itu adalah ya dalam rangka menjaga perasaan. Maka ini sesuatu yang salah. Nah, begitu juga kita dengan teman, dengan keluarga. Berlepas diri yang dimaksudkan di sini bukan berlepas diri, yakni bermusuhan total begitu. Ya. Melainkan mudaroh yang dimaksud. Ya. Hendaklah tetap mudaroh dan tidak boleh mudahanah. Janganlah kalian lemah, patah semangat, dan jangan tunduk kepada mereka. Jangan tunduk meskipun kepada orang tua kalau dia mengajak kepada kemusyrikan, mengajak kepada kebidahan. Ketahuilah bahwa di antara yang dapat menghibur kalian adalah golongan yang selamat itu hanya satu, sedangkan 72 golongan adalah musuhnya. Kebenaran itu sedikit pengikutnya, sedangkan kejelekan itu banyak pengikutnya. Banyaknya jumlah pengikut bukanlah tolak ukur. Tetapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya, yang menjadi tolak ukur itu adalah ittiba, yaitu mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah. Itu yang menjadi tolak ukur benar atau tidaknya agama seseorang. Bukan soal pengikut. Ya. Nah, kita kalau lihat konser penyanyi terkenal, pasti banyak orangnya. Sedangkan kalau pengajian, paling orangnya berapa? Ya. Atau kalau zaman sekarang YouTube gitu. Kalau YouTube-YouTube maksiat, YouTube-YouTube yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, biasanya pengikutnya banyak. YouTube-nya orang-orang kafir, itu banyak. Sedangkan YouTube pengajian sunnah paling berapa? Ini menunjukkan bahwa tolak ukur itu bukan pada jumlah. Untuk golongan yang kedua, nasihatnya penulis adalah, di sini disebutkan, untuk mereka yang telah masuk dan terjebak dalam jaring-jaring hizbiyah dan kelompok-kelompok bid'ah dengan sebab pemalsuan dan kedustaan. Maka disampaikan oleh penulis, sesungguhnya kami tidak ragu-ragu, insya Allah, akan baiknya niat kalian, yaitu kecintaan kalian kepada kebaikan, bahwa kalian ingin menunjukkan rasa cemburu kalian terhadap sunnah, pembelaan kalian terhadap Islam. Akan tetapi Allah menolong agama ini bukan dengan cara-cara hizbiyah. Sesungguhnya menolong agama itu adalah dengan mengikuti jalan para salafus saleh, dari para sahabat yang mulia, dan mengikuti mereka yang telah mengikuti jalan mereka dan bermanhaj dengan manhaj mereka. Maka sadarlah wahai saudaraku dari tidur kalian, karena perkara ini sangatlah penting dan kewajiban ini sangat besar. Musuh-musuh Islam tidak berhenti untuk membuat rencana siang malam untuk menjauhkan kita dari manhaj Nabi, manhaj salafus saleh. Khususnya pada kondisi genting sekarang ini, di mana ulama sedikit, sedangkan penyuruh kepada kejahatan, ulama kebidahan, khurafat bertambah banyak. Wallahu musta'an. Maka saudaraku, sesungguhnya masalah ini sangat besar. Antara surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang mengikuti manhaj Nabi, berpegang teguh dengannya secara hakiki, bukan sekedar pengakuan belaka. Ataukah neraka yang menyala-nyala? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari manhaj Nabi, manhaj salafus saleh, berpaling darinya, mengganti dirinya dengan manhaj yang baru yang menyusup ke dalam Islam. Saudaraku, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berpegang teguh dengan manhaj salaf. Pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Sesungguhnya, dan jauhilah kelompok-kelompok bid'ah yang hanya akan melahirkan kejelekan yang besar bagi pribadi dan masyarakat. Kenalilah kedudukan dan kehormatan manhaj ini. Kenalilah hak para da'inya. Sebab tidaklah ada satu ayat dari kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada keduanya terdapat isyarat berupa pujian terhadap ahli ilmu, melainkan yang dimaksud itu adalah da'i bermanhaj salaf, karena mereka menyeru kepada kebenaran yang ada pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, bukan yang lain. Nah, kita sama-sama tahu bahwa da'i salafi tidak menyeru kepada golongan, bahwa da'i salafi tidak menyeru kepada partai, kepada kepentingan kekuasaan, tidak menyeru kepada diri pribadi supaya mendapatkan pengikut, mendapatkan harta dari dakwahnya. Melainkan dakwah salaf itu mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, diamalkan sehari-hari dengan pemahaman yang benar. Itu saja. Nah, ambillah ilmu dari da'i-da'i bermanhaj salaf. Bertanyalah kepada mereka tentang permasalahan yang kalian anggap rumit. Mohonlah kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan taufik kepada kalian untuk mengikuti jalan mereka. Saya tambahkan, kalau di dunia ini, para ulama yang masih hidup, yang bermanhaj salaf ini, yang harusnya kita banyak timba ilmunya bila kita punya kemampuan untuk memahami bahasa mereka. Seperti masyayikh di Masjid Nabawi, kalau lagi umroh atau lagi haji, semoga yang belum pernah Allah berikan rezekinya, sempatkan duduk di majelis ilmu para ulama dalam Masjid Nabawi, dalam Masjidil Haram. Karena memang tidak ada ulama yang duduk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk mengajar kecuali akan dipilih benar secara manhajiyah, yaitu manhaj salafus salih. Kemudian juga para ulama di Hay'ah Kibarul Ulama, para ulama di Lajnah Da'imah. Meskipun kita katakan mereka tetap manusia biasa yang bisa jadi ada kesalahan, karena mereka pun meyakini bahwa diri mereka tidak ma'asum. Tetapi mereka pada dasarnya benar metodologinya. Ya. Seperti ini. Kita kalau ujian matematika di zaman dahulu kan sering disuruh tulis gini sama gurunya. Diketahui X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, rumus anu dan anu, berapakah X, berapakah Y. Kemudian kita kerjakan dengan rumus yang benar, tetapi ternyata salah. Artinya metodologinya benar, cuman hasilnya ada salah. Ada teman kita, dia cakar-cakar sembarang, gak jelas rumusnya, tapi ternyata hasilnya benar. Ujungnya dia tebak-tebak aja. X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Tapi kalau dilihat ke atas, metodologinya salah. Itu yang bisa jadi terjadi pada saat kita menuntut ilmu. Guru kita metodologinya benar, meskipun ada sebagian produk hukumnya yang salah. Ada juga orang yang memang metodologinya salah, meskipun pada sebagian hukum dia benar. Yang harusnya diikuti adalah yang metodologinya benar. Karena kalau metodologi benar, secara umum produknya akan benar, meskipun sedikit salah. Namanya juga manusia. Adapun yang memang metodologinya salah, maka kebanyakan hukumnya akan salah, meskipun pada sebagian masalah dia benar. Kalau di Indonesia, di antara yang paling senior adalah Ustadz Yazid sebagai penulis buku ini, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Abdul Rabdad. Di Surabaya ada Ustadz Mubarak Bamu'alim. Di Bandung ada Ustadz Abu Haidar. Di Kendari ada Ustadz Abdullah Taslim. Di Jakarta ada Ustadz Firanda Andirja. Di Jember ada Ustadz Syafiq, Ustadz-Ustadz STDI. Di Surabaya ada Ustadz-Ustadz Mubarak dan yang bersamanya. Maka dan nama kami tidak mungkin sebutkan semua karena terlalu banyak dai bermana salaf untuk disebutkan satu persatu. Tapi alhamdulillah dakwah sunnah, dakwah salaf ini sudah ada di setiap kota. Kalau antum ingin pindah sebuah kota, antum ingin bertanya di mana kajian sunnah, insyaallah kita akan beritahukan siapa dai-nya di sana. Insyaallah. Ambillah ilmu dari mereka dan bertanyalah tentang permasalahan yang kalian anggap rumit. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian untuk mengikuti jalan mereka. Allah berfirman, "Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-berikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Untuk golongan ketiga, para pemimpin tokoh dan pergerakan hizbiyah dan kelompok-kelompok bid'ah yang telah menebarkan syubhat dan kesamaran kepada masyarakat dan orang-orang yang lurus hatinya. Penulis mengatakan Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maka nasihatnya dalam surat Al-Baqarah 281 ini. Takutlah kepada Allah apabila pemuka-pemuka agama menyesatkan masyarakat awam, khususnya para pemuda yang merupakan tiang umat ini dengan izin Allah, maka tinggalkanlah perbuatan kalian yang membuat syubhat, keragu-raguan, dan penipuan terhadap mereka, dan janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan pemandangan yang menipu. Saya kasih contoh. Sebagian dai ketika ditanya oleh sebagian orang yang masih ada di dunia entertainment, bolehkah perempuan jadi entertainer? Kemudian dai, karena yang bertanya adalah para artis, lalu kemudian berkata, ya tidak mengapa. Ya, apa masalahnya? Apa salahnya jadi artis? Yang penting berjilbab, yang penting sinetronnya bertema religi dan lain-lain. Ya, kita katakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bila guru mengatakan demikian, niscaya murid akan melakukan yang jauh lebih parah daripada itu semua. Ya. Perempuan bukankah ketika dia hendak menjadi seorang entertainer, dia harus menjadi seorang yang cantik, menampakkan kecantikannya, kemolekannya, meskipun ada jilbabnya, berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu memang yang terjadi. Dan sebagian dari mereka mengatakan, ya kami masih begini karena kata Ustadz Fulan tidak mengapa. Maka ini kita katakan, takutlah kepada Allah. Khawatirnya fatwa Anda diikuti oleh banyak orang, lalu banyak orang yang berdosa dan Anda ditimpakan dosa-dosa mereka semuanya. Allah juga mengatakan, "Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yughurrannakum billahil ghurur." Sesungguhnya janji Allah pasti benar, dan janganlah sekali-kali kamu terperdaya dengan kehidupan dunia, dan janganlah kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 33. Ketahuilah bahwa kalian esok hari akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Kalian dihisab atas amal kalian. Kalian memikul dosa orang yang kalian sesatkan. Kelak orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 25, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan dan tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusam min awzarihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan dengan contoh yang jelek, lalu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengamalkan karena mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang itu sedikit pun. Tahanlah lisan-lisan kalian dari kedustaan dan menjelek-jelekkan hakikat manhaj salaf dan da'inya. Nah, saya katakan, da'i salafi memang manusia biasa. Tidak ada yang sempurna. Da'i salafi itu sangat mungkin melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi, da'i salaf, mereka mengajak kaum muslimin kepada Al-Quran, sunnah, dan jalan kebaikan dengan mengedepankan Allah Ta'ala dan Rasulnya ketimbang urusan-urusan pribadinya. Meskipun nanti kita katakan lagi, sebagian da'i salafi bisa jadi tergelincir kepada riya, misal, dalam dakwahnya. Tetapi metodologi mereka benar. Maka hati-hati, jauhilah lisan untuk menjelekkan dakwah salaf. Karena dakwah salaf, dakwah yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Barang siapa membuat kesalahan atau dosa, kemudian ia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 112. Sebab pada hari ini yang ada hanyalah amal dan tidak ada hisab. Sedangkan esok hari pada hari kiamat yang ada hanyalah hisab dan tidak lagi amal. Perbuatan makar yang buruk hanya akan menimpa pelakunya. Demikian nasihatnya, dan sekarang adalah kalimat penutup. Khatimah. Manhaj yang kami tulis dari awal sampai akhir berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, serta atar salafus soleh dengan hujah yang kuat, sanad bersambung, bagaikan mata rantai yang tidak putus, yang menunjukkan tentang hujahnya manhaj salaf. Oleh karena itu, kita semua wajib menjadikannya sebagai pijakan, karena ia merupakan manhaj orang beriman yang mewarisi agama pendahulu para rasul dalam keadaan jujur, benar, akurat, serta menyampaikannya dengan bersih dan murni. Jika umat Islam mau menjadikan manhaj salaf ini sebagai pijakan yang sebenar-benarnya, dengan ikhlas karena Allah dan pemahaman yang benar, serta meyakininya, niscaya mereka akan sadar dari kelalaiannya, bangkit dari penderitaan, akan hadir dari penyelewengan, akan terhindar dari penyelewengan, dan ia seperti baru bangkit dan lepas dari tali yang membelenggu mereka, dan insya Allah akan dianugerahkan kemenangan dan kejayaan. Manhaj salaf, satu-satunya manhaj yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Karena yang memerintahkan untuk berpegang dan mengikuti manhaj ini adalah Allah dan Rasulnya sendiri. Sebaik-baik manusia yang membawa manhaj ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, yang dijamin Allah Ta'ala dengan surga dalam keadaan mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Dan analogi tentang masalah ini sudah saya sampaikan sejak awal pembukaan kajian buku ini, 2.5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada para ulama, kiai, ustadz, dan para da'i untuk mengikuti manhaj salaf, dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan mendakwahkan tauhid dan sunnah serta menjauhkan syirik dan bid'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kita mohon kepada Allah agar diberikan thabat atau istiqomah di atas manhaj yang hak ini dan husnul khatimah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illadzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, mengerjakan kebajikan, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Apa yang benar dalam buku ini, maka datangnya dari Allah semata. Apa yang salah, dari kesalahan penulis dan syaitan. Dan penulis memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa mengampuni semua dosa dan memberikan taufik kepada penulis. Siapa saja yang melihat adanya kesalahan dalam buku ini, silakan memberikan nasihat dan masukan yang baik agar buku ini menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk penulis dan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala kepada orang yang menasihati dengan cara yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kesempurnaan melainkan hanya pada Al-Quran dan tidak ada kebatilan padanya. Allah ta'ala berfirman, La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa yang lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, maha terpuji. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya senantiasa saling menasihati, seolah-olah mereka seperti cermin bagi yang lain. Rasulullah SAW yang bersabda, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin cermin bagi mukmin lainnya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita ditunjuki di atas Islam dan Sunnah, mengikuti manhaj salafus salih dan istiqamah dalam keadaan mentauhidkan Allah semata, melaksanakan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan segala bentuk kemusyrikan dan bid'ah, dan diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang selamat mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Amin. Penulis memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan perbuatan dan perkataan penulis ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga usaha ini bermanfaat bagi penulis, para pembaca, dan kaum muslimin. Semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan akhir dari seruan ini adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiraka wa atubu laik. Maha suci engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita tamatkan 2,5 tahun buku ini. Dan tadi kita sempat baca ada nasihat penutup untuk 3 orang. Orang yang pertama adalah yang sudah bermanhaj salaf, hendaklah mereka istiqomah dan tetap teguh meskipun mendapatkan hinaan, meskipun mendapatkan cobaan karena menjalankan agamanya dengan manhaj salaf. Untuk orang yang belum memahami manhaj salaf, diajak oleh penulis untuk bermanhaj salaf, karena manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Untuk golongan yang ketiga, yaitu para tokoh yang telah mendakwahkan dakwah-dakwah bid'ah dan syubhat, hendaklah mereka takut kepada Allah bila nanti di hari kiamat mereka akan ditimpakan dengan dosa, yang manakala ada orang yang mengikuti ajaran mereka yang sesat, kemudian para da'inya pun akan ditimpakan oleh Allah dosa yang berkali lipat sesuai dengan yang mengikutinya selain dia menanggung dosanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita tamatkan buku ini dan semoga Allah memberikan pahala bagi kami yang mengajarkan, bagi penulis tentunya, bagi kita semua yang telah mengikutinya, mengikuti kajian ini dengan baik dari awal sampai akhir. Dan kami ingin berikan hadiah bagi siapapun, khususnya teman-teman di Balikpapan tentunya, karena kalau bukan Balikpapan saya tidak yakin mereka mengikuti kajian ini secara konsisten. Untuk teman-teman yang di Balikpapan, siapa yang tidak pernah absen, maka datang ke kantor saya, insya Allah kita akan berikan hadiah buat mereka, itu jaket yang bagus dari Mufid, insya Allah. Selain ini kajian apa? Saya belum tahu, belum saya pikirkan dengan baik. apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan, mohon teman-teman admin juga nanti membantu untuk disegerakan publikasinya. Kita kalau tidak di siang atau di sore hari atau di malam hari setelah tarawih atau setelah selesai sholat subuh, kita akan kembali mengulang kajian penjelasan tiga landasan utama di salah satu sesinya ya. Karena kan ada sesi subuh, ada zuhur, ada malam. Nah, kita belum tentukan yang mana, tapi di salah satu waktunya nanti kita targetkan untuk bisa kembali membaca dan taklik. Kalau yang di Masjid Istiqlal dulu kan syarah bentuknya, yaitu penjelasan panjang lebar. Nah, yang besok ini adalah taklik saja. Nanti akan ada pembaca. Saya mentaklik apa yang penting. Dan buku ini yang akan saya pakai tentu yang sudah saya terjemahkan dari bukunya Syekh Shalih bin Fauzan, karena sebagai menerjemahkan tentu lebih memahami isi buku untuk ditaklik. Kemudian untuk seluruh hasil penjualan buku tersebut akan kita sumbangkan untuk program solidaritas bangsa karena corona, yang hasil penjualannya, keuntungannya akan kita sumbangkan lewat teman-teman yang menjalankan program tersebut. Di antaranya adalah untuk membantu tim medis, membantu masyarakat dalam penggunaan masker, dan juga pembagian sembako bagi orang-orang yang kesulitan dalam mendapatkan, dalam mengisi kebutuhan dapurnya, kebutuhan pangannya, karena tidak bisa bekerja di luar akibat kebijakan pemerintah terkait corona. Catatan saya tidak menyalahkan kebijakan pemerintah, tetapi ini adalah dalam rangka kemaslahatan bersama, tetapi mau tidak mau harus ada yang terdampak, dan yang terdampak ini perlu kita bantu. Nah, ada pertanyaan? Di sini? Kajian di Medan. Kalau di Medan Ustaz Ali Nur, ada Ustaz Adil Harahap. Saya gini, apa yang tidak saya, siapa nama yang tidak saya sebutkan, bukan berarti saya tidak merekomendasikannya. Tadi saya sudah bilang terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Di Gresik ada Ustaz Aunur Rafiq Gufron. Ada menantunya Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Nah, banyak ya. Ustaz Syafiq, Ustaz Nuzul, Ustaz Abdurrahman Tayyib, Ustaz Fadlan Fahamsyah. Nah, banyak, terlalu banyak untuk disebutkan. Di Jogja lebih banyak lagi, karena guru saya pun Ustaz Aris Munadar di sana. Nggak ada pertanyaan? Nggak. Ini sudah berapa menit pengajian? 29 menit. Ada yang nanya, kalau ikutannya pertengahan 2018 tidak dari awal, tetapi tidak pernah absen, bagaimana Ustaz? Apakah masukkan? Ini sudah dari awal. Adapun yang baru ngikut dari pertengahan, ya nggak bisa. Oh iya, kalau ada teman-teman yang punya kemampuan, kemampuannya tentu waktu, ilmu, dan kuota, mungkin bisa membantu kami untuk mengupload, mengumpulkan kembali kajian-kajian ini, kajian Manhaj Salaf ini, karena semuanya tersebar di dalam Facebook, dan tidak ada di YouTube kecuali hanya sedikit. Ibaratnya dari 200 pertemuan, hanya ada di YouTube paling 10. Sayang juga sebenarnya. Tapi nggak nyampe 200 ya. Kalau 1 tahun itu 52 minggu, berarti 2 tahun setengah kira-kira 150 lah. 100-an lebih sedikit. Ya, tapi tersebar di mana, di tempat yang ya kalau kita scroll tuh sampai bertahun-tahun ya. Antum gimana ya? Ada yang sudah di-upload? Banyak, Rusika. Bisa juga didapatkan kajian ini di Ruzika TV, lihat di YouTube-nya Ruzika TV. Ada di upload mulai dari awal ya. Kita doakan semoga hidayat adminnya Ruzika TV agar bisa konsisten dalam menguploadnya, karena memang banyak materi yang penting. Salah satu waktu yang disyariatkan untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Jika dalam masa seperti ini bagaimana saja, apakah kita tentukan dari iqamah sendiri atau doa dari masjid terdekat? Salah satu di antara waktu-waktu yang mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Kita sekarang gimana? Karena kita juga di rumah misalnya tidak azan, maka maka antum bisa mengikuti azan mungkin yang terdekat dari rumah atau yang terdengar. Ya. Nah, dan jangan khawatir. Intinya masih banyak. Kalaupun tidak ada azan dan iqamah, kita masih punya kesempatan-kesempatan untuk berdoa yang banyak, seperti di sujud terakhir. Ya. Di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur. Nah, di akhir hari Jumat, sebelum salat maghrib. Kan banyak waktu-waktu yang lain. Ada lagi? Serta apakah dalil yang menerangkan Yasin dan Jalan Yusuf Syahban? Atau adakah amalan tertentu di malam Nisfu Sya'ban? Adakah amalan tertentu dalam Nisfu Sya'ban yang banyak dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang? Di antaranya adalah yang diajak oleh sebagian da'i seperti mengucapkan doa-doa khusus atau membaca Yasin 3 kali diselingi dengan doa-doa. Ya, ini diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu atau disebarkan oleh sebagian da'i, tapi saya pribadi belum pernah mengeceknya dari sisi kesohihannya. Hanya saja para ulama, guru-guru kami dari zaman dahulu untuk amalan Nisfu Sya'ban dan semacamnya, mereka senantiasa mengatakan amalan ini tidak dibangun di atas hadis yang sohih. Catatan saya belum pernah mengecek sendiri, tetapi guru-guru kami yang memahami masalah hadis seperti guru kami Syekh Sa'ad Asy-Syatsri, beliau adalah pengajar Masjidil Haram, anggota Hay'ah Kibar Ulama, yang beliau kata Syekh Anis Tahir, pengajar Masjid Nabawi, katanya Syekh Syatsri itu menggabungkan dua hal, yaitu hadis dan fikih. Kata orang, kalau dia ahlinya hadis, dia kurang ahli fikih. Kalau dia adalah ahli fikih, biasanya kurang dari sisi ilmu hadis. Akan tetapi Syekh Sa'ad Asy-Syatsri menggabungkan dua-duanya. Ya. Membantah atau menjadi bukti bahwa omongan orang itu tidak benar. Siapa yang ahli hadis betul-betul menguasainya dan menimba ilmu fikih, maka niscaya mereka bisa untuk mendapatkan kedua ilmu tersebut. Ya. Nah, guru kami tersebut Syekh Satri, ya, sering bilang dulu ketika kami belajar bahwa amalan di malam Nisfu Sya'ban yang di populerkan oleh sebagian orang itu tidaklah benar. Nah, tidaklah dibangun di atas dalil yang sahih. Wallahu a'lam. Di YouTube Anda enggak bisa lihat. Kecuali antum buka pakai HP antum. Enggak ada sih. Banyakkan di Facebook. Bagaimana hukum menunda pelaksanaan qobliyah subuh di waktu duha karena dinas di ruang isolasi dari jam 1 sampai jam 7? Tidak mengapa. Nabi SAW juga bila beliau terhalang untuk mengerjakan sholat qobliyah subuh, maka beliau akan mengqadanya di waktu duha. Beliau pernah melakukannya. Pengganti pembahasan mulia dengan mana salaf apa Ustaz? Saya belum memikirkannya. Sekarang lagi fokus memikirkan kajian bulan Ramadan. Dan yang sedang saya fixkan insyaallah 99% adalah pembacaan dan ta'liq penjelasan 3 landasan utama yang telah kami tamatkan di Masjid Istiqlal. Adapun teman-teman yang sudah pernah ikut kajian ini di Masjid Istiqlal, kami harapkan untuk bisa tetap ikut, karena satu buku belajar, bila belajar hanya satu, itu tidak cukup bagi saya pribadi. Bagi saya pribadi ya, bahwa mempelajari satu buku dan mencukupkannya hanya dengan satu kali, maka itu tidak cukup. Seperti di status saya kemarin di Instagram dan di Facebook, saya tulis saya sedang mendengarkan rekaman kajian Syekh Utsaimin, yaitu kajian beliau ta'alik terhadap Al-Qa'idul Hisan. Itu adalah yang sedang saya jalani, adalah yang ketiga kalinya. Sampai pernah mengikutinya meskipun memang ada bolongnya dengan Ustadz Aris Munandar, dengan Syekh Ali At-Tuwaijiri, pengajar Universitas Islam Madinah. Nah, ini kali ketiga. Artinya bahas satu kali itu memang tidak cukup. Maka meskipun sudah pernah ikut di Masjid Istiqlal, usahakan untuk bisa mendengarkannya kembali. Siapa tahu waktu di Istiqlal ada bolong, sempat antum tidak hadir karena berhalangan, dan besok ketika pembahasan antum bisa mengikutinya lagi. Sekali lagi, keuntungan dari penjualan buku tersebut akan kita sumbangkan untuk program membantu masyarakat yang kesusahan karena kebijakan pemerintah dalam menghadapi corona, karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Bagaimana hukum celana pendek bagi laki-laki menurut ulama Syekh Utsaimin? Hukum celana pendek bagi laki-laki saya tidak tahu, kalau menurut Syekh Utsaimin bagaimana. Yang saya hanya ketahui ada khilaf di antara para ulama tentang batasan aurat bagi laki-laki. Ada hadis yang menyebutkan ma baina surratihi wa rukbatihi aurah. Ada juga ya, dalil yang lain. Kedengaran keras. Dalil yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat pahanya sebelum datangnya Utsman. Ketika Utsman hadir dalam majelis, maka beliau segera menutup pahanya. Lalu ada khilaf di antara para ulama apakah sebenarnya lutut atau paha itu sebenarnya termasuk aurat atau tidak. Sebagian ulama mengatakan lutut termasuk aurat. Sebagian lagi mengatakan lutut bukan aurat. Sebagian lagi mengatakan paha pun bila pada sebuah hajat boleh dibuka. Saya pribadi lebih condong kalau antum masih bisa menutup sampai di bawah lutut, maka itu lebih baik. Nah. Bagaimana cara mendakwai kerabat yang masih mengkhususkan puasa Nisfu Sya'ban? Ya, mereka mengamalkan karena mereka tidak tahu bahwa hadisnya tidak sahih. Maka silakan di-share penjelasan para ulama, para ustadz yang mumpuni dalam bidang hadis yang menjelaskan tentang ketidaksahihannya. Bolehkah menerima pemberian dari orang tua siswa berupa uang? Dia bagi ke semua guru-guru di sekolah teman. Jawabannya tidak boleh. Tapi kalau ini sekolahnya swasta, dia bisa lewat yayasan. Nanti yayasan yang akan membagikannya secara adil, tanpa mengetahui siapa wali murid yang membagikannya. Kenapa kalau diketahui, takutnya nanti akan muncul pilih kasih kepada anak dari wali murid yang membagikan kepada guru langsung. Begitu juga akan ada rasa cinta khusus, sehingga bisa jadi nilainya dinaikkan, bisa jadi rankingnya dinaikkan. Ya. Dan ini tidak boleh di dalam dunia pendidikan. Apakah ada dalil khusus tentang doa di sujud terakhir? Jawabannya tidak ada. Yang ada adalah dalil umum. Nabi SAW mengatakan, inna qurba man yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Sesungguhnya waktu atau kondisi, posisi yang kaum muslimin atau seorang hamba itu dekat dengan Allah adalah waktu dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, doanya di sujud yang mana? Sebagian orang melakukannya hanya di sujud terakhir. Padahal yang benar adalah di semua sujud. Karena Nabi bilang waktu dia sujud. Nabi tidak bilang di sujud terakhir. Setiap hari apa Ustaz kajian di Masjid Istiqlal? Setiap Sabtu malam. Kajian Masjid Istiqlal para tabi'in kah Ustaz? Iya, yang sebelumnya tabi'in kan penjelasan tiga alasan utama. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak akan tidak lagi melihat ke Facebook. Itu? Enggak ada sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.